بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المعنى الإجمالي معنانya secara ringkas. قال رحمه الله صاحب هذه القصة كأنه أحس من زوجه ريبة. صاحب القصة artinya orang yang diceritakan dalam kisah ini sepertinya merasa pada istrinya ada sesuatu. Raibah itu keraguan. وَخَافَ أَنْ يَقَعْ مِنْهَا عَلَى فَاحِشَةٍ. Dan dia mengkhawatirkan kalau istrinya terjerumus dalam fahisha atau zina. Fahara fi amri. Maka dia pun bertanya tentang masalah ini. Hara dari kata muhawarah. Muhawarah pembicaraan. Ngobrol. Atau berdiskusi, bertanya kepada Nabi. Siapa sahibul kisah? Ada dua pendapat. Karena memang beberapa riwayat tidak menyebutkan namanya. Dan itu ta'adduban. Ta'adduban artinya berakhlak. Tidak pantas menyebut seseorang dengan aib-aibnya. Dengan kisahnya sehingga hanya dikatakan Fulan ibni Fulan. Tetapi kalau ini adalah sejarah dan ini membahas tentang hukum, maka tidak mengapa untuk disebut sebagai kepastian riwayat. Di dalam satu riwayat disebutkan namanya yaitu Uwaimir al-Ajlani. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Qad anzalallahu fika wa fi sahibatik." Dalam futat kalian ada. Kalau cetakannya sama. Allah telah turunkan kepadamu dan kepada istrimu hukum. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Uwaimir al-Ajlani. Tetapi ada riwayat lain yang menyatakan bahwasanya ayat ini turun tentang Hilal ibni Umayyah dan istrinya. Ini yang kemarin kita sebut. Hilal ibni Umayyah dan istrinya. Semoga Allah meridhoi mereka. Mereka orang yang taat kepada Rasulullah SAW dan taat kepada hukum. Bertanya kepada Nabi dan mengikuti apa yang diajarkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Iya kan? Nah. Kemudian dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dengan menukil ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, yahtamil annaha nazalat fihima jami'an. Mungkin saja kejadian ini terjadi pada dua orang. Artinya tidak perlu dipertentangkan apakah Uwaimir atau Hilal ibn Umayyah. Tetapi barakallahu fikum, bisa saja terjadi kejadian, dua kejadian. Turun terhadap kejadian Hilal ibn Umayyah yang bertanya kepada Nabi, atau kepada Uwaimir yang Nabi menyatakan telah turun kepadamu tentang engkau ayat ini. Baik. Ala kulli hal. Li'annahu in qadafaha wa lam ya'ti bi bayyinatin fa 'alayhi al-hadd. Mengapa beliau agak khawatir, agak takut, agak bingung? Ini juga makna kalimat haro. Lo memang bisa bahasa Arab bermakna dua? Bisa. Kadang enggak tiga makna, kadang empat makna, tergantung konteksnya. Fahara fi amrih, beliau bingung. Berarti diambil dari kata apa? Dari kata hayaran. Dari kata hayaran. Kemudian bertanya, bermuhawarah kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fiikum. In qadafaha wa lam ya'ti bi bayyinatin, kalau dia menuduh tidak membawa bukti akan dicambuk. Alaihil hadd, akan dihukum dengan hukum hadd. Wa in sakata, kalau diam, fahiya diyana diyasah wal 'ar, kalau diam maka itu adalah aib, membiarkan satu kejadian yang jelek, satu perkara besar di keluarganya, itu tidak mungkin. Itulah sebabnya sahibul kisah berkata apa? Kalau aku katakan, aku mengatakan perkara besar, karena tuduhan zina tanpa bukti itu perkara besar. Wa in sakattu, dan kalau aku diam, berarti aku mendiamkan perkara besar. Di situ hayarannya. Sepertinya makna hayaran yang lebih dekat daripada muhawarah. Hara bihil amr, dia pun bingung, bimbang. Ngomong apa enggak? Kalau ngomong, menyampaikan ucapan besar. Menuduh istrinya dengan zina, besar. Kalau diam, berarti mendiamkan yang besar. Fa'abda hadihil khawatir lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka orang tadi sahibul qissah, kita juluki saja sahibul qissah, bertanya kepada Nabi dengan bahasa seakan-akan belum terjadi. Ya, mengapa? Karena masih ragu, belum berani menuduh istrinya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang suami yang melihat tanda-tanda bahwa istrinya selingkuh? Kalau dia berbicara, dia berbicara dengan sesuatu yang besar. Kalau dia diam, dia mendiamkan sesuatu yang besar. Ini khawatir. Apa khawatir? Kekhawatiran. Mirip sih, tapi bukan. Khawatir itu pikiran yang ada di benaknya tadi. Gimana ya? Disampaikan. Abda, menyampaikan atau menunjukkan apa yang ada di benaknya, apa yang sedang dipikirkan olehnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yujibhu. Kalau yang cetakannya yuhabbibhu, salah cetak. Kelebihan ba dan titiknya bukannya di jim tapi di ba tersebut, akhirnya salah makna jauh. Tapi maknanya falam, yang benar adalah falam yujibhu, tidak dijawab. Karahatan li su'alin qabla awani, karena tidak suka pertanyaan yang belum terjadi. Ini faedah penting. Mengapa Nabi tidak menjawab di kali pertama ketika ditanyakan? Karena pertanyaannya, bagaimana pendapatmu in kana, kalau seseorang melihat sesuatu pada istrinya, kalau dia bicara dia menyampaikan perkara besar, kalau dia diam dia mendiamkan perkara besar. Digambarkan seakan-akan belum terjadi. Falam yujibhu, lima dalam yujibhu, belum terjadi. Kalau saya ke bulan, sholatnya madhab kemana? Kalau ada yang bertanya pada kalian setelah kalian jadi ustaz, ustaz, kalau kita ke bulan, sholatnya madhab kemana? Apakah tiduran di bawah, melihat bumi di atas, kemudian begini? Jangan dijawab. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak menjawab. Kalau belum terjadi. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya dengan kalimat kalau begini, kalau begitu, apa jawabnya? Awaqa? Apakah terjadi? Enggak. Hatta waqa. Nanti kalau terjadi saya jawab. Nanti kalau terjadi saya jawab. Misalnya wahai imam, anak besok mau berangkat ke bulan. Baru dijawab tuh. Kapan? Jam berapa? Pakai pesawat apa? Pakai Apollo 11, saya mau berangkat. Nanti sholatnya sana mana? Baru berijtihad untuk menjawabnya. Maka ditanya, awaqa, apakah terjadi? Belum. Ustaz, saya kalau begini. Apa sudah terjadi? Belum. Nanti kalau terjadi. Karohah. Lam yujibhu limada. Karohah. Tidak suka. Soal. Pertanyaan. Qobla awanih. Sebelum waktunya. Atau qobla wuku'ihi. Sebelum terjadi. Dan itu barakallahu fikum. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dianjurkan untuk ditanya. Apa itu pertanyaan yang tidak dianjurkan untuk ditanyakan? Yang belum terjadi. Apa larangannya dalam hadis? Larangannya adalah ketika Nabi menyatakan innama ahlakal ladina min qablikum katsratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Binasanya orang terdahulu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka pada nabi mereka. Kok nanya enggak boleh? Bukan enggak boleh. Jangan kebanyakan tanya, katsratus su'al. Kemudian dibahas oleh para ulama, kebanyakan tanya itu bagaimana? Kebanyakan tanya itu bertanya-tanya apa yang tidak perlu, bertanya-tanya apa yang belum terjadi, bertanya-tanya tentang tawakkuat. Tawakkuat? Nanti kalau saya ke bulan, nanti kalau saya begini, nanti kalau saya begitu. Dulu pertanyaan kalau kita di atas Ka'bah, sholatnya madhab kemana? Di atas Ka'bah. Itu para ulama ahlul hadis tidak menjawab. Tetapi ahlul ra'i di Iraq, siapa? Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya membahas. Mengapa para ahli hadis tidak menjawab? Belum terjadi saat itu. Masa ada manusia terbang? Tapi sekarang terjadi. Saya naik pesawat. Bagaimana menghadap kemana? Dijawab oleh para ulama. Mengapa dulu enggak dijawab, sekarang dijawab? Dulu belum terjadi, sekarang terjadi. Ternyata dikatakan ke arahnya. Ini Ka'bah. Maka menghadap ke arahnya. Sini. Sampai atas setinggi-tingginya ke arahnya Ka'bah ini. Jadi pesawat tetap tidak tiduran. Tidak terlungkup begini karena Ka'bahnya di bawah. Enggak. Tapi ke arahnya. Mafhum. Barakallahu fikum. Demikian pula dijawab oleh para ulama. Adalah ketika takbirnya ke arah Ka'bah. Selebihnya ke arah kendaraan itu berjalan. Kiasan dikiaskan dengan kendaraan di bawah. Unta dan sebagainya. Ke arah kiblat dulu. Unta kan belok-belok. Terus mengikuti arahnya unta. Demikian pula di pesawat. Arahnya ketika takbir ke sana. Setelah itu mungkin pesawatnya belok. Ya sudah. Tidak peduli. Yang jelas awalnya sudah benar. Dan itu barakallahu fikum dijawab oleh sebagian atau kebanyakan para ulama sekarang ketika sudah terjadi. Kembali kepada kita. Barakallahu fikum. Falam yujibhu. Apa alasannya? Karahatan li su'alin qabla awanih. Beliau tidak suka pertanyaan yang belum terjadi. Pertanyaan tentang yang belum terjadi. Walianahu min ta'ajjuli syarri wal istiftah bihi. Dan itu termasuk ta'ajjuli syarr. Terburu-buru dengan kejelekan. Padahal belum terjadi, bagaimana kalau istri saya berzina? Jangan membayangkan yang jelek-jelek. Jangan ta'ajjul asyarr. Sehingga Nabi tidak menjawab. Bil idafati ila, ditambah lagi bahwasanya Nabi SAW belum mendapatkan ayat yang turun tentang itu. Dan itu menunjukkan kenabian beliau, bahwa beliau tidak menjawab dari dirinya sendiri. Bahwa beliau alaihissalam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak menjawab dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga kalau belum turun wahyu, Nabi tidak menjawab. Tidak berani menjawab. Diam. Baik. Berarti satu alasannya karoha li su'alin qabla awani. Dan alasan kedua, belum turun ayat tentang itu. Maka Nabi pun tidak menjawab. Ba'da hadha ra'a hadha sa'il al-fahishah allati khafaha fa'anzalallah. Setelah itu, berapa saat, beberapa waktu, si penanya tadi mendapati kepastian, atau kalau bukan kepastian, mendapati sesuatu yang meyakinkan. Ternyata benar. Tadi kan masih raibah atau masih dugaan. Masih ada raibah. Tetapi kemudian beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, yang kemarin aku tanyakan, atau yang pernah aku tanyakan beberapa hari lalu, terjadi padaku. Berarti sekarang bukan qabla awan lagi, tapi sudah terjadi. Fa'anzalallahu fi hukmihi wa hukmi zawjihi. Karena sudah terjadi, maka harus dijawab. Apa dalilnya atau apa kaidahnya para ulama? Menyebutkan kaidah fikih bahwa pertanyaan itu kalau sudah terjadi harus segera dijawab. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ta'khirul bayan an waqtil hajah. Yang pertama tidak dijawab karena ini, karohata su'alin, pertanyaan tentang tidak sukanya, pertanyaan belum terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi, akan terkena kaidah lain. Apa kaidahnya? Ta'khir al-bayan an waktil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Orang dia mau sholatnya sekarang, nanya kepada kamu, kamu bilang nanti, bulan depan saya jawab. Lah sebulan sholatnya bagaimana? Jangan. Jangan ditunda. Itu kaidah penting. Maknanya kalau buat kita adalah hukum, hendaklah kalau kalian tahu ilmunya segera jawab. Jangan ditunda karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tapi kepada Nabi SAW maknanya tidak mungkin Nabi menunda penjelasan dari waqtil hajah. Nabi tidak mungkin menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Maka barakallahu fikum, Nabi pun menjawab dengan ayat yang turun ketika itu. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Yang kemarin sudah kalian bacakan. Walladzina yarmunal muhsanat. Walladzina yarmuna azwajahum. Mereka yang menuduh istri-istrinya tapi enggak punya saksi, enggak punya bukti. Fatalahunna alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dzakarahu wa wa'adahu bi anna 'adhab ad-dunya wa huwa hadd al-qadhfi ahwan min 'adhab al-akhirah. Nabi bacakan ayat tadi yang disuruh bersumpah 4 kali dan yang kelima disuruh untuk berdoa laknat untuk dirinya kalau dia berdusta. Setelah dijelaskan hukumnya, dinasehati. Dakkarahu, diingatkan. Wawa'adahu, dinasehati. Bahwa azab dunia lebih ringan. Azab dunia yang mana kalau bagi sahibul qissah, bagi si penanya, sang suami, haddul qadhaf. Haddul qadhfi. Dan sudah pernah dibahas. Haddul qadhfi 80 kali cambukan. Orang yang menuduh zina orang lain tanpa bukti. Itu lebih ringan daripada nanti azab al-akhirah. Maknanya, wahai fulan ibni fulan, sudahlah. Kalau kamu bersumpah 4 kali, kemudian berdoa laknat, kemudian ternyata kamu dusta, kamu diazab yaumul qiyamah. Lebih dahsyat. Lebih baik kamu sekarang cabut. Berarti kamu menuduh tanpa bukti, cambuk 80 kali cambukan selesai. Itu lebih ringan daripada engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan sumpah palsu 4 kali. Dinasehati seperti itu. Tetapi karena beliau yakin bahwa beliau tidak dusta, faqsama annahu lam yakdzib. Dia bersumpah sungguh demi Allah, aku tidak berdusta. Biramyihi zawjahu bizina. Dia tidak dusta ketika menuduh istrinya dengan zina. Baik, selesai sang suami. Istrinya yang tertuduh juga dibacakan ayat tadi. Wa yadra'u anhal azaba. Dan bisa terhindar istrinya dari siksaan, maksud dari hukuman, kalau dia membuktikan dengan sumpah bahwa dia tidak berbuat. Dinasehati juga. Tapi ingat, azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Artinya kalau engkau benar-benar berbuat, lebih baik ngaku engkau dirajam, itu lebih ringan. Mengapa? Terhapus dosanya. Dan engkau mendapatkan ampunan dari Allah SWT, masuk ke dalam jannah. Sebagaimana kasus sahabat yang mengaku, ya Allah aku berzina, sampai 4 kali kemudian dirajam. Apa kata Nabi ketika ada yang mencercanya? Apa yang kamu katakan barusan? Ya Rasulullah, dia sungguh sekarang dia telah berenang di sungai jannah. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, tahu kalian, dia telah bertaubat dengan taubat yang dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah. Lakafathum. Taubatnya kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, mencukupi mereka semuanya. Baik. Artinya orang yang sudah dirajam dengan ikhlas kemauan dirinya, terhapus dosa-dosanya. Diingatin. Diingatkan wanita tadi. Akhbaraha anna adab ad-dunya wa huwa madha? Bagi wanita, haddu zina birajm, hukum zina dengan rajam. Ahwan min adabil akhirah, itu lebih ringan daripada adab akhirat. Tetapi dia merasa yakin juga, saya tidak melakukan. Fa aqsamat aidha, maka dia pun bersumpah dengan nama Allah bahwa suaminya berdusta 4 kali. Dan aku siap dimurkai oleh Allah kalau ternyata suamiku benar. Hina idzin bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima bada'a Allah. Ketika itu Nabi SAW memulai dengan apa yang Allah mulai, yaitu suami duluan. Fasyahida 4 syahadatin billah. Mempersaksikan 4 kali dengan persaksian dengan nama Allah. Innahu laminas sadiqin. Bahwa dia jujur dalam tuduhannya. fima ramaha bihi wa fil khamisah, dan pada kali yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia berdusta. Wa sanna bil mar'ati, kemudian yang kedua istrinya disuruh untuk bersaksi empat persaksian bahwasanya suaminya berdusta, dan yang kelimanya kemurkaan Allah atasnya kalau ternyata suaminya minas sadiqin, kalau suaminya benar dalam tuduhannya. Thumma farraqa bainahuma furqatan mu'abbadatan, kemudian dipisahkan keduanya dengan pemisahan yang mu'abbad selama-lamanya. Beda dengan talak yang bisa rujuk, talak kedua bisa rujuk, talak ketiga tidak bisa rujuk. Tetapi kalau sudah menikah dengan orang lain kemudian cerai kembali tanpa direncanakan, baru bisa kembali lagi. Tapi ini furqatan mu'abbadatan, pemisahan yang selama-lamanya. Bima anna ahaduhuma kadzib, karena salah satu dari keduanya kadzib, maka Nabi menawarkan. Yakin benar padahal salah, itu juga berdusta. Ya. Maka ini pasti ada yang dusta. Yang satu menyatakan saya jujur, yang satu menyatakan tidak, dia dusta. Berarti kan salah satunya ada yang salah. Dan itu dikatakan dusta pula. Walaupun mungkin dia merasa benar padahal salah. Merasanya benar padahal salah. Itu cukup dikatakan dusta. Sebagaimana kisah Abu Sanabil yang menyebutkan fatwa tentang masalah iddah 4 bulan 10 hari bagi orang hamil. Kadzaba Abu Sanabil, dia berdusta. Maka Nabi menyatakan salah seorang kalian mesti salah. Cepat ngakulah, cepat cabut. Kalau suaminya yang ternyata tidak punya bukti atau ragu, cabut saja. Paling kamu dicambuk, itu lebih ringan. Kalau engkau wahai wanita, wahai istrinya, kalau ternyata engkau benar-benar berzina, jangan berani-berani bersumpah, cepat taubat. Ditawarkan untuk bertaubat. Allahu a'lamu anna ahadakuma kadzib, Allah tahu bahwa salah seorang kalian berdusta. Hal ahad minkum at-ta'ib, apakah ada yang mau bertaubat salah seorang kalian? Ternyata tidak, maka dipisahkan. Ketika sang suami berkata, mali, bagaimana hartaku? Maksudnya maharku. Kata Nabi, kalau engkau benar, engkau jujur, ternyata dia berzina, maharmu hilang. Karena engkau sudah menghalalkan farjinya sekian lama, iya kan? Maka mahar itu sudah sah miliknya ketika sudah ada jima. Selesai. Apalagi kalau ternyata engkau kadzabta, apalagi kalau ternyata engkau berdusta. Ab'ad, lebih jauh lagi. Bagaimana mengambil harta padahal engkau sang penuduh yang berdusta. Baik. Selesai. Pembahasan ringkas makna al-ijmali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.